Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata'in. Ma'asyar al-muslimin wal-muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, kitab awal dari kitabul adab, kitab seputar adab-adab dalam Islam. Bab yang pertama, adab dalam memiliki nama atau membuat nama untuk anak-anak kita, yaitu larangan menggunakan kunyah atau nama julukan, ya, panggilan yang didahului oleh kata abu atau ummu atau ibnu, yang tidak dibenarkan menggunakan kunyah dengan Abul Qasim. Ya. Ini kata-kata selain Rasulullah ini dari mana ya? Ini kan Abul Qasim selain Rasulullah. Ada ya? Bab larangan menggunakan kunyah dalam kurung nama julukan dengan Abul Qasim, kata-kata selain Rasulullah ini saya tidak tahu dari mana. Di sini an-nahi an-takanni bi Abul Qasim, larangan dari menggunakan kunyah dengan Abul Qasim, kata-kata selain Rasulullah, mungkin konsekuensinya, tetapi kata-kata itu dalam bunyi bab yang berbahasa Arab tidak ada. Karena selain Rasulullah berarti ghairu Rasulillah, ya, ghairu Rasulillah, walaupun memang intinya itu larangan membuat kunyah dengan Abul Qasim, kaitannya dengan Nabi memang. Cuma kata-kata ini dari mana didatangkan oleh penerjemah? Bisa jadi dari salah satu cetakan Sahih Muslim. Dan yang kedua, dan penjelasan nama-nama yang dianjurkan. Kita sudah baca satu hadis, ya, di mana dari hadis Anas, di mana Nabi SAW ketika berada di Baqi, ya, di Baqi, lalu tiba-tiba ada seseorang memanggil Abul Qasim, ya, Abul Qasim atau ya Abul Qasim, maka Nabi SAW menoleh kepadanya di samping orang tadi juga mungkin yang dipanggil. Lalu Nabi SAW ketika menoleh kepada sahabat yang memanggil, sahabat yang memanggil mengatakan, inni la a'nika, saya tidak bermaksud kamu ya Rasulullah. Ya, jadi yang dipanggilnya bukan Nabi, padahal yang dipanggil Abul Qasim, dan Nabi SAW kunyahnya Abul Qasim. Dengan kejadian tersebut Nabi SAW mengatakan, tasammau bismi, silakan kalian memiliki nama dengan nama saya, yaitu Muhammad atau Ahmad, wala takannau bikunyati, dan janganlah kalian memiliki atau memberi gelar atau panggilan dengan panggilanku, julukanku, yaitu Abul Qasim. Ya, yaitu julukan Nabi Abul Qasim. Inilah hadis yang melarang memiliki kunyah dengan Abul Qasim. Dan kemarin telah kita jelaskan perbedaan pendapat para ulama, dan saya lebih condong ketika memperhatikan kepada pendapat yang larangannya ini hanya berlaku di zaman Nabi atau masih ketika Nabi masih hidup, karena sebabnya itu tadi, ketika seseorang memanggil dengan panggilan yang yang sama, Abul Qasim, ya, sehingga Nabi yang menoleh. Nah, ini di antara sebab larangannya. Ketika sebab ini tidak ada, al-illatu taduru ma al-hukmu yaduru ma illatihi, kata ulama dalam kaidah usul, bahwa hukum itu berputar pada sebabnya. Ketika sebabnya ada, hukum ada. Ketika sebabnya tidak ada, maka hukum pun tidak ada. Jadi sekarang ketika seseorang menggunakan kunya Abul Qasim, saya rasa tidak ada halangan lagi, karena memang Nabi SAW sudah meninggal dunia. Di samping, karena memang banyak pendapat para ulama dalam hal ini, ada yang mengumumkan, maksudnya larangan mutlak sampai akhir masa, seseorang tidak dibenarkan untuk menggunakan nama panggilan Abul Qasim. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa itu hukumnya bukan larangan yang keras, tegas, tetapi hanya sebatas makruh. Ya, sebatas makruh seperti dinukilkan dari Ibnu Jarir, At-Tabari dan yang lainnya. Jadi ini hadis yang pertama, kemarin telah kita baca. Kita lanjutkan. 5524. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani Ibrahim Ibnu Ziyad وهو الملقب بسبلان وهو ملقب بسبلان قال أخبرنا عباد بن عباد عن عبيد الله بن عمر وأخيه عن عبيد الله بن عمر وأخيه عن وأخيه عبد الله سمعه منهما سنة 44 ومئة يحدثان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ini hadisnya, inna ahabba asma'ikum ila Allah Abdullah wa Abdurrahman. Hadis Ibnu Umar, hadis Abdullah bin Umar, diriwayatkan darinya oleh Nafi' maula, ya, budaknya Abdullah bin Umar. Dia punya anak namanya Salim, juga meriwayatkan hadis dari dia. Sekarang Nafi' dari Nafi' ini diriwayatkan oleh dua kemenakan, ya, dua kemenakan Abdullah bin Umar adalah Ubaidullah dengan Abdullah. Dari Nafi' diriwayatkan oleh Ubaidullah dengan adik dengan saudaranya. Ubaidullah dengan saudaranya ini perawi hadis. Ubaidullah ibnu Umar ibnu Hafsin ibnu Asim ibnu Umar ibnu Khattab. Ya, nama kakak beradik itu yang pertama kan di sini Ubaidullah, dia dengan saudaranya wa akhihi Abdullah, satu namanya Ubaidullah, yang satu namanya Abdullah, kakak beradik. Ya, kakak beradik, dia adalah anak dari Umar. Umar ini anak dari Hafs, ya, dan Hafs anak dari Asim. Ini Asim yang saudaranya Abdullah ibn Umar, Asim bin Abdullah bin Asim bin Umar bin Khattab. Ya, cucu jauh, ya, kemenakannya. Dia Abdullah bin Umar punya saudara Hafsun Asim. Ya, Abdullah bin Umar punya saudara Asim. Ini yang dinikahkan oleh, kalau tidak salah saya, oleh Umar dengan wanita yang memeras susu, kalau saya tidak salah. Asim ini punya anak namanya Hafsin. Kemudian Asim punya anak namanya Umar. Umar yang kedua inilah ayah dari Abdullah dengan Ubaidullah, perawi kita sekarang ini. Ya. Yang meriwayatkan dari Nafi' maula bin Umar. Saya baca lagi dari awal, haddatsani Ibrahim ibnu Ziyad. Ini gurunya Imam Muslim. Dan yang gelarnya adalah Sabalan, mulaqab digelari dengan Sabalan. Ya. Dia meriwayatkan dari Abbad ibnu Abbad. Ini kakek gurunya Imam Muslim. Ya, guru dari gurunya Imam Muslim. Kemudian baru sampai kepada dua orang ini. Yang pertama Ubaidullah ibnu Umar. Kemudian yang kedua saudaranya Abdullah ibnu Umar. Ini bukan sahabatnya. Abdullah bin Umar ini adalah dari generasi tabi'in. Ubaidullah dengan Abdullah kakak beradik meriwayatkan dari Nafi'. Ya, meriwayatkan dari Nafi', Nafi' dari Abdullah bin Umar. Yang sekarang kita perbincangkan adalah dua kakak beradik tadi. Ubaidullah dengan Abdullah. Umarnya ayahnya. Hah? Umar ibn Hafs, Hafsun, Ha Fa Sad. Ya, Hafs baru dari ayahnya Asim. Asim inilah saudara Abdullah bin Umar, sahabat ini. Ya. Berarti dia dari keturunan saudaranya. Ya, saya tadi mengatakan kemenakan memang, tetapi ya jauh ya. Ya, kemenakan aslinya adalah Hafsun tadi. Ya, kemudian cucu lah. Cucu, ya cucu, cucunya Abdullah bin Umar, cucu dari jalur saudaranya, bukan dari jalur dia. Ya. Abdullah, Ubaidullah dengan Abdullah ini kakak beradik, tetapi kedua-duanya perawi hadis, kedua-duanya perawi hadis. Dalam ilmu bahasa Arab, Ubaidullah dengan Abdullah ini dalam ilmu nahu, Ubaidullah ini bentuknya tasghir, yaitu mengecilkan. Ubaidullah, ya. Dia asalnya kan Abdullah, kemudian ditambah ya. Jadi apa? Ubaidu. Tambah ya setelah ba. Namanya, istilahnya dalam ilmu bahasa namanya tasghir, yaitu mengecilkan atau memperkecil. Ya. Cuma dari sisi nama Ubaidullah ini kecil. Dari sisi nama dia kecil karena saudaranya Abdullah kan besar. Abdullah itu besar, sementara Ubaidullah kecil. Dari sisi nama dia memang kecil, tapi dari sisi periwayatan hadis dia jauh lebih besar daripada saudaranya. Abdullah saudaranya ini dilemahkan oleh para ulama. Abdullah saudaranya ini dilemahkan oleh para ulama. Dan keberadaannya dalam Sahih Muslim ini bukan sendiri karena dia lemah. Sekarang masuk dalam riwayat Sahih Muslim, dia tidak, dia bukan berdiri sendiri tapi dikuatkan oleh kakaknya. Jadi Abdullah ini sebenarnya bukan dari rijal, bukan dari perawi Sahih Muslim karena tidak termasuk syarat mereka. Abdullah ini lemah, ya. Lemah, cuma dia berada dalam Sahih Muslim muqaran, dia digabungkan dengan saudaranya. Makanya di sini Ubaidullah ibn Umar wa akhihi. Jadi dia bukan termasuk rijalus sahih. Abdullah itu bukan termasuk perawi hadis sahih. Karena kalau dia sendiri meriwayatkan hadis, maka hadisnya lemah. Di sini kenapa dia berada dalam Sahih Muslim? Karena dia, bukan karena dia sendiri, tapi karena saudaranya itu Ubaidullah yang namanya kecil tapi orangnya besar. Ya, cabai rawit. Namanya dari sisi bahasa Arabnya dia kecil, tasghir Ubaidullah, tetapi hakikatnya dia adalah seorang perawi yang kuat. Bahkan para ulama mengatakan dia thiqatun thabtun. Ini nilai rapor yang tinggi ini. Thiqatun thabtun, dia thiqah sudah sahih hadisnya, tetapi ditambah lagi thabtun suma komlot. Jadi tinggi, nilai tingginya itu di atas lagi. Ya, kalau sekarang suma komlot. Kalau bahasa Arabnya mumtaz murtafiyah. Mumtaznya sudah tingkat tinggi. Nah, ini dia thiqatun thabtun. Sementara Abdullah saudaranya lemah. Kalau dia meriwayatkan hadis sendiri tanpa ada yang menguatkan, maka hadisnya lemah. Dan dia di sini bukan termasuk perawi sahih Muslim, karena Muslim tidak akan mungkin berhujjah dengan dia dalam mensahihkan hadis. Dia, karena memang riwayatnya itu perawinya mendapatkan dari mereka berdua bergabung. Jadi mungkin kemungkinan mereka sedang berkumpul berdua. Dan bahkan sangat luar biasa di sini, tahun di mana si Abbad bin Abbad mendapatkan dari kakak beradik ini sudah disebutkan. Tahun berapa? 144. Pada tahun 144, kebetulan Abbad bin Abbad berjumpa dengan kakak beradik dan mereka ternyata meriwayatkan hadis ini. Jadi Imam Muslim membawakan hadis ini bukan karena adanya Abdullah tadi, tapi karena saudaranya Ubaidullah. Dan karena Abbad bin Abbad meriwayatkan berdua dari kedua-dua gurunya, maka Imam Muslim membawakannya secara bergabung. Bukan disebabkan dia berhujjah Abdullah ini termasuk persyaratan Sahih Muslim, tidak. Ya, ini yang saya pahami dari perbuatan Imam Muslim. Kemudian hadisnya berkenaan dengan hadisnya ini yang berhubungan dengan bahagian kedua dari bunyi bab. Bahagian kedua dari bunyi bab adalah anjuran atau penjelasan tentang nama-nama yang dianjurkan. Adab memilih nama. Nah, jadi untuk yang skala prioritasnya yang dianjurkan. Ya. Untuk skala memilih nama, skala prioritas yang dianjurkan oleh Nabi. Nabi mengatakan dalam hadis Ibnu Umar ini apa? Inna ahabba asma'ikum ilallah. Sesungguhnya yang paling dicintai oleh Allah dari nama-nama kamu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Abdullah dan Abdurrahman. Ini dua nama yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimiliki oleh seorang hamba. Yang mungkin perlu kita tegaskan di sini bahwa ketika orang tua memberikan nama ini sama dengan sahabat yang membaca Qul huwallahu ahad. Ya, dia membaca terus-menerus, kenapa? Karena di situ ada sifatur rahman. Dalam sebagian riwayat, karena di situ ada sifatur rahman. Jadi pemimpin pasukan bergerilya ini, ya, ketika setiap kali sholat mengimami pasukannya, karena dia pemimpin sekaligus imam, dia menutup ayat-ayat yang dibacanya setelah Al-Fatihah itu dengan Qul huwallahu ahad. Misalnya pada rakaat pertama sholat subuh baca Al-Fatihah, kemudian baca surat yang lain, misalnya dibacanya surat Al-Qiyamah. Selesai Al-Qiyamah, dia tutup dengan baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Rakaat kedua konsekuensinya begitu juga. Sehingga para pasukan ya bertanya-tanya. Mereka laporkan itu kepada Nabi SAW, dan kata Nabi SAW, kenapa kalian tidak tanyakan sebabnya? Tanyakan. Ketika ditanya, kata dia, saya mengulang-ulanginya disebabkan surat tersebut di dalamnya ada sifatur rahman. Jadi kenapa saya membawakan ke hadis ini, memberi nama orang tua ketika memberikan nama Abdurrahman, penyebabnya itu, ini yang menjadikan nama itu nama yang paling dicintai oleh Allah. Ketika si fulan memberikan nama anaknya Abdurrahman karena dia sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, sangat mencintai dan mencintai sifat Rahman yang dimiliki oleh Allah, atau sifat uluhiyah yang dimiliki oleh Allah dalam nama Abdullah. Karena Allah itu maknanya dzul uluhiyah, yang memiliki ibadah. Jadi dia mencintai hakikat dan makna dari nama tersebut sehingga dia beri nama. Inilah yang nanti hasilnya Allah sangat mencintai seseorang yang memiliki nama tersebut. Bukan hanya sekedar ya beri nama, bukan hanya sekedar beri nama, bukan hanya sekedar membaca dalam surah Al-Fatihah Al-Ikhlas tadi, tetapi karena memang dia sangat mencintai, makanya tidak mungkin, tidak pernah dia tinggalkan. Dan hadis juga dari yang lain dalam Sahih Bukhari yang baru-baru ini kita pelajari, ketika salah seorang dari imam di Quba, ya, dia memulai bacaan setelah Al-Fatihah itu dengan Qul huwallahu ahad. Ya, memulai bacaan tadi kan menutup, sekarang dia memulai baca Al-Fatihah, kemudian hendak membaca surat yang lain. Sebelum dia membaca surat yang lain, dia baca Qul huwallahu ahad dahulu. Hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Nah, dan Nabi SAW menanyakan itu kepadanya, dan alasannya bahwa dia sangat mencintai surat tersebut. Ya, sangat mencintai surat tersebut. Jadi penyebabnya dia melakukan itu karena dia mencintainya. Nah, sekarang kita memilih nama Abdullah dengan Abdurrahman karena kita mencintai. Ya, Allah yang di situ penghambaannya kepada nama Allah dan penghambaannya kepada nama Ar-Rahman. Nah, ini yang perlu kita tegaskan di sini sehingga kita bisa memahami ketika Nabi mengatakan inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya di antara nama, sesungguhnya nama yang paling dicintai oleh Allah dari nama-nama kalian adalah Abdullah dan Abdurrahman. Allah tadi apa artinya? dia lafaz lafzul jalalah, istilahnya lafzul jalalah Allah, dan tidak ada satupun yang berani menamakan dirinya dengan lafaz ini dari makhluk-makhluk Allah. Kalaupun ada pemberian nama dengan nama yang seperti ini, dia hanya plesetan. Ya, seperti orang-orang penyembah berhala menamakan salah satu berhalanya dengan Al-Lata. Al-Lata itu plesetan dari nama Allah Subhanahu wa taala, Allah. Seperti yang dijelaskan oleh sebagian para ulama akidah bahwa Al-Lata itu sebenarnya mereka ingin mengesankan bahwa Lata itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, cuma tidak berani memberi namanya Allah. Maka diplesetkan dengan Al-Lat. Ya. Sama dengan Al-Uzza, plesetan dari nama Al-Aziz. Ya. Intinya nama Allah Subhanahu wa taala adalah nama yang paling spesial yang dimiliki oleh Allah, dan tidak seorang pun yang berani menamakan dirinya atau menamakan yang lain dengan lafaz Allah. Dengan lafaz Allah. Dan ini dikenal oleh semua orang. Dari semenjak umat Nabi Nuh yang penyembah berhala sampai umat Nabi Muhammad yang juga menyembah berhala, semuanya mengenali Allah Subhanahu wa taala dan bahkan berdoa memanggil Allah. Memanggil nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa memanggil nama Allah. Mereka sangat kenal dengan lafaz Allah ini. Sementara lafaz Ar-Rahman mereka tidak mengenalinya. Makanya ketika perjanjian Hudaibiyah, saat Nabi SAW memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya, saya lupa nama orangnya, Urwah bin Mas'un atau Suhail bin Amr, ya, antara satu di antara dua ini yang sebagai utusan dari orang Quraisy yang untuk menandatangani perjanjian tersebut, melakukan perjanjian. Ketika ditulis bismillah oleh Ali bin Abi Thalib, ya, mereka heran. Kami mengenal Allah tetapi Ar-Rahman ini kami tidak mengenalnya. Ma na'lamu illa Rahman al-Yamamah. Itu seorang yang bernama Rahman di Yamamah. Maka mereka meminta dirubah bismillahirrahmanirrahim itu dengan bismillah saja. Ada sambungan sedikit. Intinya mereka tidak mengenal Rahman. Abdullah, Allah, nama Allah yang paling spesial, dan artinya tadi apa? Dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas, makna Allah itu karena setiap nama Allah memiliki makna. Makna Allah adalah zul uluhiyah, karena Allah itu diambil dari kata-kata al-ilah. Ya, al-ilah itu asal makna, asal katanya, kemudian nanti terjadi perubahan-perubahan yang beberapa langkah perubahannya menjadi lafaz Allah jadinya. Asalnya al-ilah. Ya, asalnya ilah, kemudian dalam ilmu bahasa Arab nanti akan ada perubahan-perubahan, ujung-ujungnya menjadi lafaz Allah. Jadi Allah itu al-ilah. Dan al-ilah itu artinya azul uluhiyah, yang memiliki uluhiyah yaitu ibadah. Itu makna Allah. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahman juga nama Allah Subhanahu wa taala, nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, makna yang diambil dari sifat rahmah, maha penyayang, ya, sifat rahmah, maha penyayang, dan Ar-Rahman Allah yang maha penyayang, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya, luas, ya, dan tidak ada habis-habisnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini dua nama dari nama-nama Allah yang diperhambakan dengan keduanya dengan kata-kata abdun. Para ulama menjelaskan bahwa memberi nama dengan nama Allah tidak dibenarkan kecuali dengan ta'bid, yaitu dengan didahului kata-kata hamba. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Hayy, Abdul Qadir, ya, Abdul Jabbar, dan seterusnya. Dari nama-nama Allah didahului dengan kata abdun. Ya, ini tentang adab memberi nama dengan nama Allah, yaitu didahului dengan kata-kata hamba. Ya. Inilah hadis yang kedua yang intinya menjelaskan kepada kita nama yang diletakkan pada pilihan pertama. Diletakkan pada pilihan pertama bukan mesti, ya, bukan wajib, tetapi kalau ini pembahasannya kan adab. Ya, pembahasannya adab. Yaitu yang mungkin menjadi pilihan utama kita ketika kita mencari nama, nama yang dijelaskan oleh Nabi adalah nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan yang tadi, dengan catatan tadi, yaitu yang memberi nama mengenali nama itu dan mengenali hakikat dari nama tersebut dan sangat mencintainya, baru nanti akan berpengaruh. Tapi kalau itu tidak ada, maka nama tidak mensucikan seseorang. Nama tidak mensucikan seseorang. Walau sebagus-bagusnya nama, tapi akidahnya tidak benar, ibadahnya tidak benar, akhlaknya tidak benar, maka nama tidak mensucikan seseorang. Ya, nama tidak mensucikan seseorang. Nama itu hanya sekedar nama. Ya, tidak akan merubah, walau baik namanya, walau buruk namanya, orangnya baik maka tidaklah berpengaruh pada orangnya. Tetapi memang nama ini, bak kata orang tua kita, doa. Makanya Nabi SAW mengajarkan adab memilih nama, yang bagaimana kita meletakkan pada pilihan yang paling tinggi, yaitu nama Abdullah dan nama Abdurrahman, karena ini dianjurkan oleh Nabi. Walaupun tidak ada kata-kata berilah nama, tetapi menjelaskan ini nama yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya 5525. Jam sudah diperbaiki? Sudah. Ya. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Utsman bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim. قال عثمان حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله. Ya, hadis Jabir, Anas, Abdullah bin Umar, Jabir, ini ketiga-tiganya adalah sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Ya, di antara tujuh orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, mereka bertiga. Ya. Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma qala, wulida li rajulin minna gulam. Ini orang Ansar, lahir milik seorang dari kami, anak. Jadi seorang Ansar memiliki anak atau kelahiran anaknya. Fasammahu Muhammadan. Orang Ansar ini, kata Jabir, menamakan anaknya dengan Muhammad. Ya, diberinya nama anaknya Muhammad. Faqala lahu qaumu, kata Jabir, maka keluarga besarnya mengatakan kepadanya, la nada'uka tusammi bismi Rasulillah SAW. Kami tidak biarkan engkau memberi nama anakmu dengan nama Rasul, maksudnya dengan nama Muhammad yang milik Nabi SAW. Fantalaqa bibnihi, kata Jabir, maka Ansar ini yang punya anak ini membawa anaknya, hamilahu ala dhahrihi, digendongnya anaknya, fa'ata bihin nabiyyu sallallahu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka dibawanya menjumpai Nabi. Faqala ya Rasulullah, Ansari ini berkata, wahai Rasulullah, wulida li gulam, saya anak saya lahir, fasammaituhu Muhammadan, dan saya beri anak saya ini nama Muhammad. Faqala li qaumi, tetapi keluargaku berkata, la nada'uka tusammi bismi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak biarkan engkau memberi nama anakmu dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadisnya yang pertama itu kasus, dan hadis nabinya adalah tasammau bismi, ini sama dengan hadis pertama, ya, hadis Anas, tasammau bismi, silakan kalian memiliki atau membuat nama, memberi nama dengan namaku. Jadi berarti boleh, ya. Wala takannau bikunyati, dan janganlah kalian memberi gelar dengan gelar saya, memberi kunyah dengan kunyah saya. Dan kita sudah jelaskan beberapa kali arti dari kunyah, yaitu nama panggilan, nama julukan yang didahului oleh kata abu atau ummu atau ibnu. Ya, fa innama ana qasimun aqsimu bainakum. Ini salah satu dari sebab membuat nama kunyah. Jadi kunyah Nabi apa? Abul Qasim. Makna dari Al-Qasim itu dijelaskan oleh Nabi di sini. Ya, sesungguhnya saya adalah yang membagi di antara kalian. Qasimun qasama yaqsimu, membagi. Aqsimu bainakum, saya bagi-bagi kepada kalian. Maksudnya apa? Jadi Abul Qasim itu diantara alasannya kenapa Nabi digelari dengan Abul Qasim di samping nama anaknya yang tertua ada Al Qasim. Di samping itu makna nama panggil Al Qasim itu karena Nabi SAW ditugaskan untuk membagi-bagi. Ya, membagi apa? Yang pertama membagi rahmat, membagi petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang mungkin tidak dimiliki oleh siapapun. Tidak dimiliki oleh siapapun. Lantaran itu maka orang lain tidak boleh memiliki kunyah ini karena dia tidak berstatus seperti status Nabi SAW. Ya, tidak bersatu seperti status Nabi. Yang kedua, yang dibagi-bagi oleh Nabi adalah harta zakat. Ketika itu, ya, harta yang diberikan sebagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dalam bentuk harta zakat, yang menetapkan pembagiannya adalah Rasulullah SAW, pemerintah, pemimpin. Maka Nabi yang membagi-bagikan di antara para sahabat atau di antara kaum muslimin ketika itu dari harta yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah makna Al-Qasim. Maka Nabi digelari dengan atau dikunyahi dengan Abul Qasim. Maka dari itu janganlah kalian memiliki atau memberi gelar seperti gelarku, karena gelar saya itu memiliki dua. Yang pertama karena nama anak saya Al-Qasim, yang kedua karena saya yang membagi-bagi. Ya, maka status itu tidak ada yang melakukannya. Oleh karena itu janganlah kalian memiliki gelar seperti gelar saya tersebut. Itu alasan yang tersurat. Karena Nabi mengatakan innama ana qasim wala wa aqsim bainakum. Yang tersirat itu tadi karena kunyah ini digunakan untuk memanggil orang-orang yang sudah mulai dekat. Seperti yang tadi kemarin kita jelaskan, ya. Dengan nama, ya tentu orang Arab itu diantara kebiasaannya memanggil orang yang dia hormati, dimuliakan, disegani, dicintainya dengan panggilan menggunakan kunyah. Ya, menggunakan kunyah. Ini diantara kebiasaan orang Arab yang baik, yang terpuji, ya, yang terpuji, yaitu memanggil menggunakan kunyah. Dan Nabi SAW juga demikian. Bahkan anak kecil, Nabi SAW ingin menampakkan bahwa dia sangat dekat dengan dia dengan memanggilnya menggunakan kunyah. Adiknya Anas yang kemarin kita ceritakan, yang burung piaraannya mati dan dia menangis bersedih, lalu Nabi SAW hendak menghiburnya, maka dia memanggil dengan menggunakan kunyah walaupun dia belum pantas untuk mendapatkannya karena dia masih kecil. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Hadis dalam Sahih Bukhari. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Apa yang terjadi pada burungmu? Dan kata-kata Aba Umair ini, Aba kan Abu, ya Aba Umair untuk panggilan, ya Aba Umair. Jadi sehingga orang mereka di antara mereka saling memanggil dengan kunyah. Ketika seorang sahabat memilih kunyah Abul Qasim dan mereka nanti akan memanggil dengan itu, maka Nabi SAW akan terpanggil pula karena dia kunyahnya Abul Qasim. Ya. Sementara Muhammad, Nabi membolehkan membuat nama dengan nama Muhammad. Kalau mereka bermaksud Nabi, mereka tidak akan mungkin memanggil dengan Muhammad. Karena tidak boleh memanggil Nabi dengan namanya. Tidak boleh memanggil Nabi dengan namanya. Ya Muhammad, jangankan kita umatnya, Allah saja tidak pernah memanggil Nabi dengan namanya. Allah SWT tidak pernah memanggil Nabi dengan namanya. Kemarin telah kita sebutkan ayat-ayat di mana Allah memanggil beliau. Ya. Dengan sifatnya, dengan sifat kerasulan, kenabiannya, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak, ya ayuhan nabi idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul iddah, ya ayuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbika, ya ayuhal muzammil, ya ayuhal muddatthir. Tidak ada satu pun dalam Quran ya Muhammad. Ya. Nah, ini adab, sehingga kalaupun ada seorang bernama Muhammad, sudah pasti Nabi tidak akan menoleh kalau dia memanggil Muhammad. Karena para sahabat tidak akan mungkin memanggil Nabi dengan panggilan namanya. Wallahu a'lam. Jadi ini alasannya, dan itu jawaban untuk orang Ansar. Kalau nama silakan, tapi kalau kunyah jangan kalian menggunakan kunyah dengan kunyah saya, karena saya yang ditugaskan untuk membagi-bagi, sementara dia tidak. Ya. Tayyib. Berikutnya. Hadis 5526. Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan haddatsana Hannad bin Sari qala haddatsana Abthar. Ya, Abthar. Ini sudah berkali-kali nama Abthar ini. Ya. Walaupun namanya cukup asing ya, Abthar. An Husain an Salim bin Abi an Salim bin Abil Ja'ad an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala wulida li rajulin minna gulamun fasammahu Muhammadan faqulna la naknika bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta tasta'mirahu qala fa'atahu faqala innahu wulida li gulamun fasammaytuhu bi Rasulillah wa inna qaumi abaw an yaknuni bihi hatta tasta'dhina an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala sammu bismi wa la takannaw bi kunyati wa innama bu'istu qasiman aqsimu bainakum. Hadis yang sama dengan tadi dengan redaksi sedikit ada perbedaan tetapi hakikatnya sama. Seorang Ansar lahir anaknya kemudian dia memberi nama dengan nama Nabi. Keluarga besarnya protes dan mengatakan kami tidak akan beri kamu panggilan dengan panggilan nama anakmu. Maka kata sebagian mereka coba kamu konsultasikan dengan Nabi. Maka dia berangkat membawa anaknya untuk membuktikan bahwa dia sudah punya anak. Kemudian dia mengatakan saya beri nama anak saya ini Muhammad dan keluarga saya protes. Bagaimana Rasulullah SAW? Lalu Nabi SAW mengatakan sammu bismi, silakan gunakan nama saya tetapi jangan pakai kunyah saya. Sungguhnya saya diutus oleh Allah untuk membagi-bagi di antara kalian. Jadi kalau itu statusnya dan itu al-qasim itu maksudnya, maka tidak ada yang lain seperti saya. Oleh karena itu jangan memberi kunyah dengan kunyah tersebut. Satu lagi, 5527. Ini sanadnya saja. Diulangi kembali oleh Nabi oleh Imam Muslim hadis yang tadi, qala haddatsana Rifa'ah ibn al-Haytham al-Wasiti qala haddatsana Khalid ya'ni Tahhan an Husainin. Husain yang tadi di atas ya. Dari Husain sampai kepada Jabir sama dengan yang di atas. Tapi dari Husain sampai kepada Imam Muslim tidak sama. Husain sampai ke Imam Muslim sangat berbeda dengan hadis yang di atas. Kemudian bihadzal isnad walam yadhkur, cuma lafaznya di sini tidak ada ujungnya. Di atas kan ada fa innama bu'istu qasiman aqsimu bainakum. Kalau di sini tidak ada itu. Dia hanya mengatakan tasammau bismi wala takannau bikunyati. Sampai di situ. Sementara ujungnya fa innama bu'istu qasiman aqsimu bainakum dalam lafaz hadis yang sekarang itu tidak ada. Kemudian kita sudah dapatkannya dalil-dalil bahwa boleh memiliki nama sama dengan nama Nabi. Yang bermasalah dalam memberikan kunyah dengan Abul Qasim, dan tadi telah kita simpulkan perbedaan pendapat para ulama karena sebabnya sudah tidak ada lagi, maka bisa jadi seseorang memiliki nama atau panggilan Abul Qasim. Kemudian tentang anjuran dua nama ya, anjuran nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Abdullah dan Abdurrahman. Inilah kesimpulan dari pelajaran kita bagi hari ini. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.